para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Ajiro Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 46. Kalimat kuncinya adalah... Sebelum pulang ke negara asal, dapat melihat salju rasanya bahagia. Setelah pesta ulang tahunnya, Kenta menawarkan untuk mengantar Anna kembali ke asrama. Saat mereka berangkat, salju mulai turun dari langit malam. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 46. Kalimat kuncinya adalah... Sebelum pulang ke negara asal, dapat melihat salju rasanya bahagia. Moshikashite, yuki? Kore wa kona yuki. Kona no you ni sarasara shite iru de shou? Kikoku suru mae ni yuki o miru koto ga dekite shiawase desu. Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna berasal dari Thailand, jadi ini pertama kalinya ia melihat salju. Moshikashite yuki? Mungkinkah salju? Moshikashite adalah mungkinkah. Yuki adalah salju. Ini adalah pertanyaan dengan intonasi menanjak pada akhir kalimat. Kenta menjawab, kore wa kona yuki. Ini adalah salju bubuk. Kore adalah ini. Wa adalah partikel penanda topik. Kona yuki adalah salju bubuk. Kona no you ni sarasara shite iru desho? Maksudnya, seperti bubuk, ringan, kering, dan halus, kan? Kona adalah bubuk. Kona no you ni adalah seperti bubuk. No you ni berarti seperti atau mirip. Sarasara adalah ringan, kering, dan halus, atau serpihan yang sangat kecil. Ini adalah sebuah onomatope atau kata tiruan bunyi. Kata shiteiru yang mengikutinya adalah bentuk kamus dari kata kerja shiteimasu yang artinya keadaannya. Jika menggunakan shiteimasu dengan kata tiruan bunyi, kita mengatakan bahwa sesuatu persis seperti yang digambarkan oleh kata tiruan bunyi itu. Desho adalah ya kan? Ini adalah penyingkatan dan bentuk informal dari desho. Sebelumnya kita mempelajari bahwa desho adalah ungkapan dugaan. Apakah di sini digunakan untuk menduga juga? Bukan. Jika kita mengucapkan desho dengan pendek dan dengan intonasi menanjak seperti desho, artinya mengingatkan orang yang diajak berbicara mengenai sesuatu atau membuat penegasan atas sesuatu yang sudah diketahui orang yang diajak bicara. Selanjutnya Anna mengatakan, sebelum pulang ke negara asal, dapat melihat salju rasanya bahagia. Kikokusuru adalah pulang ke negara asal. Kikoku adalah tindakan pulang ke negara asal. Suru adalah bentuk kamus dari kata kerja shimasu yang artinya melakukan. Kalau digabung, kikoku shimasu menjadi kata kerja yang berarti pulang ke negara asal, ya? Betul. Program belajar Anna di luar negeri selama 1 tahun sudah hampir berakhir. Mae adalah ungkapan yang berarti sebelum. Ini terdiri dari mae yang artinya sebelum dan ni yang di sini bertindak sebagai partikel penanda waktu. Yuki adalah salju. O adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu tindakan. Anda sudah tahu kata miru, kan? Ini adalah bentuk kamus dari mimasu yang artinya melihat. Koto adalah tindakan melakukan sesuatu. Jika bentuk kamus dari kata kerja digabung dengan koto, maka menjadi kata benda. Maka miru koto berarti tindakan melihat. Jadi semua kata kerja berubah jadi kata benda jika bentuk kamusnya digabung dengan koto. Partikel nga yang mengikutinya mengindikasikan subjek. Dekite adalah kata kerja bentuk te dari dekimasu yang artinya dapat melakukan. Di sini, bentuk te digunakan untuk mengindikasikan alasan atau penyebab bagi apa yang diungkapkan oleh kalimat setelahnya. Shiawase adalah bahagia. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 46 lagi. Kalimat kuncinya adalah Kikokusuru mae ni yuki o miru koto ga dekite shiawase desu. Sebelum pulang ke negara asal, dapat melihat salju, rasanya bahagia. Moshikashite yuki? Kore wa kona yuki. Kona no you ni sarasara shite iru de shou? Kikokusuru mae ni yuki o miru koto ga dekite shiawase desu. Sekarang waktunya Pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari ungkapan Kikoku Surumae ni yang artinya sebelum pulang ke negara asal. Mohon ajari lebih banyak cara menggunakan mae ni yang artinya sebelum. Watashi ga oshiemashou. Sensei mengatakan mae ni yang artinya sebelum adalah ungkapan untuk menekankan apa yang Anda lakukan atau telah lakukan sebelum melakukan hal yang lain. Kata kerja berubah menjadi bentuk kamus saat diikuti oleh mae ni yang artinya sebelum. Bahkan jika kalimat secara keseluruhan berbentuk lampau, kata kerjanya tetap menjadi bentuk kamus sebelum mae ni, meskipun bentuk ini mengindikasikan bentuk kini. Bagaimana mengatakan dalam bahasa Jepang bentuk lampau kalimat berikut? Sebelum makan hidangan, mencuci tangan. Hidangan adalah gohan. Makan adalah tabemasu. Bentuk kamusnya adalah taberu. Tangan adalah te. Mencuci adalah araimasu. Dan bentuk lampaunya adalah araimashita. Kalau digabung, kalimatnya menjadi gohan wo taberu mae ni te o araimashita. Sebaliknya, gunakan ato de yang artinya setelah saat Anda ingin menekankan apa yang Anda lakukan atau telah lakukan setelah melakukan hal lain. Gunakan kata kerja bentuk ta sebelum ato de. Seperti yang diketahui, bentuk ta digunakan untuk bentuk lampau dan selesai. Namun di sini, meskipun kalimatnya secara keseluruhan adalah bentuk kini, gunakan bentuk ta sebelum atau de. Jadi, mari kita ucapkan dalam bahasa Jepang, setelah makan hidangan, mencuci piring. Bentuk ta dari makan adalah tabeta. Piring adalah sara. Atau dalam cara yang sopan, kita mengatakan osara. Maka setelah digabung menjadi gohan wo tabeta ato de osara wo araimasu. Kesimpulannya, kata kerja menggunakan bentuk kamusnya sebelum mae ni yang artinya sebelum, dan bentuk ta sebelum ato de yang artinya setelah. Mohon hafalkan ini sebagai satu kesatuan ya. Itulah tadi Pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah Pojok Kata Tiruan Bunyi. Hari ini kita akan memperkenalkan kata tiruan untuk salju. Chira-chira. Chira-chira. Dipergunakan untuk menggambarkan sesuatu yang kecil dan ringan seperti keping salju yang melayang di udara. Salju turun dengan chira-chira, ya. Jika salju terus turun untuk waktu yang lama, kita katakan kong-kong. Kong-kong. Ah, begitu ya. Ini sama dengan kata tiruan bunyi untuk batuk. Menarik sekali. Sekian Pojok Kata Tiruan Bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, inilah pojok catatan si Anna. Salju ringan disebut konayuki. Salju yang mengandung banyak air disebut botangyuki. Botang adalah nama bunga. Orang-orang bilang keping salju besar kelihatan seperti kelopak bunga botang atau bunga peoni. Apakah Anda menikmati pelajaran 46? Kalimat kuncinya adalah Kikokusuru mae ni yuki o miru koto ga dekite shiawase desu. Sebelum pulang ke negara asal, dapat melihat salju, rasanya bahagia. Sampai jumpa!